Pada Tuhan aku berlindung, dan aku pasti tidak akan mendapat malu. Tuhan meluputkan aku karena keadilannya, memberikan telinganya kepadaku. Ia akan segera menyembuhkan aku. Ia menjadi gunung batuku dan tempat perlindunganku. Kau penolongku, kau penghiburku, roh yang dijanjikan turun dari surga. Bagiku tiada yang lebih besar dari kuasamu, Tuhan. Roh Kudus bukan hidupku dengan urapan yang baru. Pimpinlah jalanku, Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku, Tuhan. Denganmu ku percaya, ku di Yesus sendiri telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Dan sekarang aku sehat dan tak ada kelemahan maupun penyakit. Yesus telah membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis, yaitu penyakit, sakit penyakit, dan kelemahan tubuh. Aku berdoa, ya Roh Kudus, Engkau menjadi bagianku, menjadi Tuhan yang menyembuhkanku sampai selama-lamanya. Roh Kudus bukan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatanmu ku perlu, pimpinlah jalanku, Tuhan. Rohku ku percaya, ku di